Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Kita masih melanjutkan dosa besar yang ke-13, yakni pemimpin yang membohongi rakyatnya atau orang-orang yang dipimpinnya, pemimpin yang mendzalimi serta bengis kepada rakyatnya. Hadis terakhir yang kita baca, hadis 93, yakni mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan amanah untuk menjadi pemimpin, kemudian dia tidak menjalankan kewajiban dia sebagai pimpinan, ingin memberikan nasihat kepada anak buahnya, kepada orang-orang yang dia pimpinnya. Haramallah alaihil jannah, maka Allah haramkan baginya surga. Dalam lafaz yang lainnya, lam yajid ra'ihatal jannah, dia tidak menemui aromanya surga. Nah, sekarang kita masuk di hadis 94. Qala Imam Adz-Dzahabi rahimahullah wa qala, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min amiri asharati, tidaklah dari pemimpin 10, pemimpin 10 orang atau lebih, illa yu'ta bihi maghlulah yadahu ila unuqihi, kecuali didatangkan dengannya maghlulah dalam keadaan terbelenggu yadahu, kedua tangannya, ila unukih, ke lehernya, kedua tangannya terbelenggu di lehernya. Atlaqahu adluhu, belenggu itu akan bisa dilepaskan. Atlaqa, yakni dilepaskan belenggu itu dengan keadilannya. Jika selama dia memimpin, dia pimpin anak buahnya dengan adil, maka kondisi dia yang didatangkan yaumul kiamah dalam keadaan kedua tangannya terbelenggu di lehernya akan terlepaskan dengan keadilan yang dia perbuat. Au baqahu jawruhu, atau belenggu itu tetap membelenggu tangannya di lehernya dengan kedzalimannya. Jika dia zalim selama memimpin anak buahnya, maka tidak akan terlepas belenggu itu dari lehernya. Hadisnya didhaifkan oleh Syalbani rahimahullah. Naam, hadisnya dhaif. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Allahumma, Rasulullah berdoa, Allahumma man waliya min amri hadhil umma syai'an, ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umat ini, farafaqa biha, lalu dia berlemah lembut dengannya, dengan umat yang dia pimpin, farfuk bihi, maka lemah lembutlah dengannya. Rasulullah berdoa kepada Allah, mendoakan agar para pemimpin tatkala mereka kasih sayang lemah lembut kepada orang-orang yang dipimpinnya, Rasulullah berdoa agar Allah juga berlemah lembut kepadanya. Wa man syaqqa 'alaiha, barang siapa yang syaqqa, keras kepada umat yang dipimpinnya, fasfuk 'alai, maka keraslah kepadanya. Rawahu Muslim. Ikhwan fi din azani wa azakumul. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Allah. Baik, terkait orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan amanah sebagai pemimpin. Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan dalam syarah Riyadhus Shalihin, beliau menyatakan, wa hadza du'a minan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala man tawalla umural muslimin al khassah wal ammah, kepada orang-orang yang ngurusi urusan kaum muslimin baik secara khusus maupun secara keumuman. Hatal insan yatawalla amra baitihi, sampai pun seseorang yang mengurusi urusan rumahnya. Ini bukan hanya penguasa, penguasa negara. Hadis ini mencakup pula para kepala rumah tangga yang ngurusi rumahnya. Wa hatta mudirul madrasah, sampai pun juga mudir madrasah juga terkena hadis ini. Ya, dia yang diberikan amanah untuk mengelola madrasah, maka dia terkena hadis ini. Ya tawalla, dan juga dia mengurusi nam umurul madrasah, perkara sekolahan madrasahnya. Baik. Wa hadal mudarris, demikian pula para guru. Ya tawalla amra fasal, yang mengurusi kelasnya. Ini juga terkena doa ini. Wa hadal imam, ya tawalla amrul masjid, demikian pula imam yang mengurusi masjid. Semua tercakup enam dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man waliya min amri hadil ummah syai'an, itu bentuknya nakirah, menunjukkan umum, secara umum, masuk mudir, masuk guru, masuk imam, masuk kepala rumah tangga, semuanya masuk. Naam. Baik. Maka mereka-mereka menjadi pemimpin. Pemimpin rumah tangga, pemimpin di masjid, pemimpin di sekolahan, pemimpin di kelasnya. Tatkala dia naam berlemah lembut dengan orang-orang yang dipimpinnya, dengan para santrinya, jika dia mudarris, dengan para mudarris, jika dia mudir atau yang lainnya. Naam. Tatkala dia berlemah lembut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar Allah juga berlemah lembut kepadanya. Beliau Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah menerangkan, qad yadhunnu ba'dun nas, kadang sebagian orang mengira, anna ma'na rif an ta'tiya lin nas ala ma yastahun wa yuridun, Kadang sebagian orang itu mengira makna rif, makna lemah lembut itu adalah memberikan untuk manusia apa-apa yang mereka maui, apa-apa yang mereka inginkan. Nah, bukan itu makna rif. Bukan maknanya kalau dia mudir mengabulkan seluruh permintaan anak buahnya. Kalau dia mudarris, bukan berarti rif lemah lembut adalah menyetujui seluruh apa yang diminta oleh santri-santrinya. Bukan itu. Walaisal amru kadzalik. Bukan itu yang dimaksudkan. Bal arifku, tapi yang dimaksudkan dengan arif lemah lembut, an tazira bin nas, kamu berjalan dengan manusia, husna amrillah wa rasul. Sebagaimana nam itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Jadi berlemah lembut dengan mereka. Nam. Kalian mempermudah urusan orang-orang yang kalian urusi. Baik. Memberikan kemudahan kepada orang-orang yang kalian urusi. Latasuku alaihi wisyai, jangan menyusahkan mereka. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik, itu maknanya. Ya. Jadi jangan kemudian membuat dan memberat-beratkan mereka. Baik, berilah kemudahan bagi mereka. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Naam. Ini makna arifq. Bukan kemudian mengabulkan dan menyetujui seluruh yang diminta oleh anak buahnya. Naam. Kalau kemudian taib, seseorang tidak lemah lembut, keras, lalim atau yang semisalnya, baik, maka terkena hadis atau lafaz yang setelahnya fasquq alaihi. Naam. Khanifidina azani wa a'azakumullah. Baik. Maka beliau rahimahullah Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Naam. Beliau menjelaskan, memberatkan kepada orang-orang yang dipimpinnya, baik, bisa jadi memberatkan badannya dengan diberikan beban yang melampaui batas dari kemampuannya, atau juga hatinya, naam, atau yang lainnya, baik. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Jadi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak mendoakan kepada para pemimpin yang mereka memimpin sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, demikian pula yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Rawahu Muslim. Ada sini naam disebutkan lima muslim. Qala rahimahullah, sayakunu umara'u fasaqah wa jawarah, akan ada para pemimpin, para penguasa yang mereka fasaqatun jawarah, pemimpin yang fasik, pemimpin yang zalim. Faman saddaqahum bikadzibihim, barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka, pemimpin yang zalim, pemimpin yang fasik jika mereka berdusta, kemudian ada yang membenarkan kedustaan pimpinannya, wa anahum ala zulmihim, dan menolong atas kedzaliman mereka, kedzaliman penguasa. Falaysa minni walastu minhu, maka dia bukan termasuk dariku dan aku bukan termasuk darinya. Ini makna Rasul berlepas diri darinya. Walan yarida alayyal haw, dan dia tidak akan mendatangi telaga, yakni telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa mendatangi telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, diusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Orang-orang yang membantu penguasa yang zalim, membenarkan kedustaan mereka, baik menolong kezaliman mereka kepada rakyatnya. Maka orang-orang yang menolongnya, orang-orang yang membenarkan kedustaan penguasa dalam keadaan dia tahu itu dusta, maka tidak akan bisa, lam yarida alayyal haud, tidak bisa untuk mendatangi telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dhaif, dhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma min qaumin, tidaklah dari suatu kaum, yu'malu fihim bil ma'asi, yang mana dipraktekkan, diamalkan di kaum itu kemaksiatan. Hum, dan mereka itu, a'azzun wa akthar mimman ya'maluhu, dan mereka itu lebih mulia dan lebih banyak dibandingkan orang-orang yang mengamalkan kemaksiatan. Di sebuah kaum ada orang-orang yang mengamalkan praktek-praktek kemaksiatan dalam keadaan orang-orang yang tidak mengamalkan kemaksiatan itu lebih mulia kedudukannya, mungkin kedudukan di masyarakat itu, dan juga lebih banyak jumlahnya. Summa lam yughayyiru, kemudian mereka tidak merubahnya. Dalam keadaan dia bisa merubah kemaksiatan yang dijalankan orang-orang tertentu di kaumnya, dia mungkin penguasa yang bisa merubah kemungkar itu dengan tangannya. Dia mungkin juga termasuk orang-orang yang didengar ucapannya, tapi dia tidak merubah kemungkaran dengan lisannya. Dalam keadaan pelaku kemaksiatan ini jumlahnya lebih sedikit, dalam keadaan pelaku kemaksiatan ini kedudukannya lebih rendah dibandingkan orang yang lainnya, tapi orang-orang ini diam saja melihat kemaksiatan diamalkan di tempatnya. Illa ammahumullah bi'iqabin, kecuali Allah akan ratakan iqabnya kepada semuanya. Allah akan turunkan azabnya kepada semuanya, bukan hanya kepada orang-orang yang menjalankan kemaksiatan, tapi juga mengenai naam orang-orang yang diam saja tatkala ada kemaksiatan diamalkan di tempatnya dan dia tidak mau peduli dengannya. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Sehingga terjadinya kehancuran itu imma karena munculnya kemaksiatan yang tidak diingkari. Munculnya kemaksiatan dan tidak diingkari oleh orang-orang yang ada di situ, dalam keadaan mereka bisa mengingkarinya. Nah, orang-orang diam dan tidak mau peduli Baik, dia hanya memikirkan dirinya, nafsi-nafsi. Yang penting urusanku lancar. Urusan orang lain berbuat kemaksiatan, dia tidak mau tahu. Dalam keadaan seandainya dia mau, dia bisa untuk merubahnya. Imma dengan tangannya, mungkin dia penguasa. Imma dengan lisannya. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Tatkala kemudian orang-orang yang model demikian ini jumlahnya banyak, bukan hanya satu, ya. Orang yang diam dengan kemungkaran jumlahnya banyak dan lebih dominan dibandingkan pelaku kemaksiatannya. Ini kita bicara tatkala orang yang diam ini lebih banyak, bukan hanya satu, ya. Bukan hanya satu toh yang diam, tapi semuanya diam. Nah, jumlah mereka lebih banyak, tapi mereka diam, tidak merubah kemungkaran yang terjadi di tempatnya. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala baik tatkala menurunkan hukumannya akan mengenai semuanya. Baik pelaku kemaksiatan maupun mereka-mereka yang tidak menjalankan kemaksiatan. Naam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-25, wattaqu fitnatan, takutlah, hati-hatilah dengan fitnah, la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah, yang mana tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim di antara kalian saja, tapi orang-orang yang tidak berbuat zalim itu juga terkena imbasnya, mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, tatkala mereka naam diam saja dengan kemaksiatan yang mereka lihat dan saksikan. Naam. Sehingga ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah, Ibnul Arabi rahimahullah, baik, beliau menyebutkan wahada al-fikhu azimun, dan ini pemahaman yang besar, bahwa anna dhunub minha, bahwasanya dosa itu diantaranya ma yu'ajulullah uqubatahu, ada yang Allah segerakan balasannya, ada dosa-dosa yang Allah segerakan hukumannya di dunia, wa minha ma yumahilu biya ilal akhirah, ada dosa-dosa yang Allah tangguhkan hukumannya nanti di akhirat. Wa sukut anil mungkar, dan diam dari kemungkaran. Kata ajal uqubatu fi dunya, itu yang membuat naam disegerakannya hukuman Allah di dunia. Ada dosa-dosa yang sebenarnya itu hukumannya nanti di akhirat, tidak di dunia. Tapi bisa disegerakan hukumannya di dunia tatkala orang yang di sekitarnya jauh dari kemungkaran. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Hukuman yang Allah turunkan di dunia bisa binaksil amwal, dengan berkurangnya harta. Muncul kemiskinan. Banyak kemiskinan. Banyak penderitaan, wal anfus, banyak kematian, was samarat, demikian pula hasil panen yang gagal. Ini adalah hukuman yang Allah segerakan tatkala ada kezaliman yang menyebar dan didiamkan. Maaf. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Tentunya makna didiamkan ini sebagaimana yang sering kita sampaikan, ingkarul mungkar itu ada aturan-aturannya. Mengingkari kemungkaran dengan tangan, mengingkari kemungkaran dengan lisan, ini ada aturan-aturannya. Yang pertama tentunya pelaku yang mengingkari kemungkaran itu dalam keadaan dia berani untuk mengingkarinya, baik dengan tangan maupun dengan lisan. Tatkala dia tidak berani, berarti gugur kewajibannya. Kemudian dalam keadaan berilmu, betul-betul yang dia lihat, yang dia saksikan itu betul-betul perkara yang mungkar. Bukan dzan dia itu mungkar. Bukan perasaan dia itu mungkar, tapi betul-betul yakin ini kemungkaran yang dia lihat. Nah, demikian pula dia harus tahu imbas. Tatkala dijalankan ingkarul mungkar ini tidak berimbas dengan mafsadah yang lebih besar. Tatkala dia ingkari kemungkaran yang dia lihat dengan tangannya atau dengan lisannya, kemudian bertambah besar mafsadahnya, ya, maka tidak boleh diingkari dengan lisan, tidak boleh diingkari dengan tangan, maka diingkari dengan hati. Nah, sebagaimana yang sering kita sebutkan, Syaikhul Islam tatkala berjalan bersama murid-muridnya melewati pasukan Tartar yang sedang mabuk. Tatkala mau diingkari oleh murid-murid Ibnu Taimiyah, beliau melarang, jangan. Padahal itu kemungkaran, jangan. Kalau dia diingkari, kemudian dia tidak mabuk, ya, dalam kondisi normal, maka mereka-mereka ini bahkan akan mengalirkan darahnya kaum muslimin. Berarti mafsadahnya lebih besar. Mending dia tetap dalam keadaan mabuk. Nah, berarti itu ingkarul mungkar yang menyebabkan imbas mafsadah yang besar tidak boleh untuk dijalankan. Ya. Mengingkari kemungkaran dengan tangannya padahal dia bukan penguasa, yang kemudian akan berimbas pertempuran di antara kaum muslimin. Karena yang ini yang diingkari tidak terima, mengerahkan pasukannya, padahal semuanya muslimin. Imbas yang didapatkan dari ingkarul mungkar dengan tangannya itu adalah mengalirnya darah kaum muslimin. Maka tidak boleh untuk diingkari dengan lisan atau tangan. Diingkari dengan hati. Maaf. Dan yang sedang kita bahas ini adalah yang tidak berimbas apapun tapi tidak mau menjalankannya. Ada kemaksiatan yang berjalan dan dia mendiamkannya, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala turunkan hukumannya, di mana hukumannya itu mestinya nanti di akhir disegerakan oleh Allah karena diamnya orang-orang dari kemaksiatan. Hukumannya tadi disebutkan bisa jadi terjadi kelaparan, terjadi kemiskinan, menimpa semuanya, baik orang-orang yang berbuat kedzaliman itu sendiri maupun orang-orang yang tidak berbuat kedzaliman. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Di antara yang diingatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ini mungkin kemungkaran yang mungkin kita lihat kecil tapi sering kita dapati. Imam Ahmad rahimahullah dalam Tabaqatul Hanabilah beliau menyatakan, wa'lamu, ketahuilah, anna rajulan ahsana salata wa atammaha wa ahkamaha. Bahwasanya lau anna rajulan, seandainya ada seorang yang bagus sholatnya, sempurna sholatnya, sholat yang dia jalankan betul-betul na'am sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Summa nadhara ila man asha'a fi sholati wa dhayya'aha. Kemudian dia menyaksikan ada seorang yang jelek dalam sholatnya, tidak bagus sholatnya. Wa dhayya'aha, dan menyia-nyiakan sholatnya. Wa sabaqal imam fiha, mendahului imam tatkala sholat jamaah. Fasa kata andu, lalu dia diam, tidak mengingatkan dengan baik-baik. Dia biarkan orang yang jelek dalam sholatnya. Naam. Walam yu'allimhu fi isa'atihi fi sholatih. Dia tidak ajari dalam kesalahannya di dalam sholatnya itu. Wa musabaqatihi al-imam fiha, dia tidak ajari, dia tidak beritahukan masalah dia mendahului imam tatkala salat jamaah. Walam yanhahu an dzalika walam yansahhu, dia tidak larang itu dan dia tidak nasihati itu. Saraqau fi wizriha, maka orang itu bareng dalam dosanya, bareng dalam dosanya. Wa'aroha. Nah, jadi orang yang bagus dalam sholatnya itu, sempurna dalam sholatnya, tatkala diam saja melihat orang-orang yang keliru dalam sholatnya, maka dia disamakan dengan orang yang jelek dalam sholatnya. Taib. Bal muksin fi sholatih, orang yang bagus dalam sholatnya, syarikul musyik fi isaatih, bergabung dan bersama dengan orang-orang yang jelek dalam sholatnya. Idza lam yanhahu, jika dia tidak melarangnya, walam yansahhu, dan tidak menasihatinya. Naam. Ikhwan fil din azani wa azakumullah. Baik. Kita tidak mungkin tidak perlu dulu untuk melihat ke masalah-masalah yang lainnya. Kita melihat kepada satu pokok pembahasan ini saja, masalah sholat. Masih begitu banyak kaum muslimin yang kemudian tidak bagus dalam sholatnya. Masih banyak mereka-mereka yang keliru dalam sholatnya. Dalam keadaan kita masih terjatuh dalam kekurangan untuk bisa, untuk mau, untuk mampu, untuk menasihati dan memberitahukan orang-orang yang keliru dalam sholatnya. Nah, seakan-akan itu berat bagi kita untuk mengingatkan orang yang kita lihat bahwasanya sholatnya itu salah, sholatnya keliru, untuk menasihatinya. Kita cenderung untuk merasa aman, yang penting sholat saya bagus. Sebagaimana yang sudah saya pelajari, sholat saya insya Allah sesuai dengan sunnah. Dan tidak mau peduli dengan orang-orang yang keliru dan jelek dalam sholatnya. Dan ternyata kata beliau rahimahullah, nah, kita-kita yang ngerti sunnah sholat itu bergabung dengan orang-orang yang jelek dalam sholatnya. Tatkala kita diam saja. Nah, dan ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Tapi beliau tidak berbicara kepada para duat, para dai, tapi berbicara kepada individu muslim, setiap orang dari kita. Nah, sehingga tatkala melihat ada saudaranya, ada temannya yang mungkin masih keliru dalam sholatnya, nah, di sini kita diminta untuk tetap mau untuk mengingatkannya, tentunya dengan cara-cara yang baik, yang tidak sampai kemudian menyinggungnya, tidak sampai kemudian membuat dia malah meninggalkan sholatnya. Nah, ini akhwan fiddin azani wa azakumul, karena juga termasuk dilema ya. Kadang yang menghalangi kita itu perasaan jangan-jangan nanti ya, kalau kita ingatkan jangan-jangan orangnya demikian. Nah, terlampau banyak pertimbangan-pertimbangan yang kemudian kita khawatirkan. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Ini kalau orang-orang yang memang sudah akrab dengan kita, sudah sering ngobrol dengan kita, mungkin gampang kita untuk menyampaikannya. Salah dalam sholatnya. Baik. Tapi orang-orang yang mungkin belum kita kenal, ya, mungkin kita baru sholat di masjid itu dan kemudian kita lihat banyak atau beberapa orang yang keliru dalam sholatnya. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik, sehingga begitu banyak dari kita yang belum mampu, ya, belum bisa ya, untuk menjalankan apa yang beliau sebutkan di sini, hingga begitu banyak kita yang merasa sholat kita sudah sesuai dengan sunnah, sudah bagus, ternyata kita masih bersama dengan orang-orang yang jelek dalam sholatnya, yang belum bisa dalam sholatnya. Tatkala kita diam saja dan tidak menasihatinya dalam kekeliruannya. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Sehingga beliau tadi menyatakan fal muhsin fi sholatih, orang yang bagus dalam sholatnya itu syarikul musyi'i fi isaatih, bersama-sama, barengan. Nah, barengan dengan orang-orang yang jelek dalam sholatnya, barengan sama, karena dia diam saja, tidak menegurnya, tidak menasihatinya. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Ini baru dalam masalah-masalah sholat ya. Belum dalam masalah-masalah yang lainnya. Baik. Qala rahimahullah wa rawa Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud an abihi, dari Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku ada di tangannya, la ta'murunna bil ma'ruf, sungguh-sungguh perintahkanlah dengan kebaikan, walatanhawunna anil mungkar, dan bersungguh-sungguh untuk melarang dari kemungkaran, walatakhudunna ala yadil musyi, dan pegang tangannya orang-orang yang berbuat kekeliruan, walatakdurunnahu alal haqi atron, sungguh-sungguh kembalikan kepada al-haq. Nah, jadi kembalikan kepada al-haq. Atau mana jika diam saja, tidak mau peduli dengan kemungkaran yang disaksikan, tidak mau amar ma'ruf, tidak mau nahi mungkar, tidak meluruskan orang-orang yang keliru, au layat ribanna Allah biqulubi ba'dikum ala ba'din, Allah akan yadribu. Makna yadribu itu asalnya membenturkan, tapi ini diterangkan para ulama, makna yadribu ay khallaqa, Allah campurkan. Allah campurkan sebagian hati dengan sebagian yang lainnya. Nah, Jadi khan fi dina azani wa a'azakumullah. Nah, dicampurkan ya hatinya orang-orang yang tidak berbuat kemaksiatan dengan orang-orang yang berbuat kemaksiatan, dicampurkan hatinya, disamakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasarat qulubuhum jami'an qasiyah. Diterangkan para ulama sehingga jadilah hati-hati mereka semuanya membatu. Ba'idan qabulil haq, yang jauh dari menerima al-haq. Ini orang-orang yang tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Orang-orang yang tidak meluruskan orang-orang yang keliru. Orang-orang yang tidak mau mengembalikan orang-orang salah kepada al-haq, maka Allah akan campurkan, Allah akan samakan hati-hati mereka dengan hati-hati orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Summa yal'anukum kama la'anahum. Kemudian Allah melaknat kalian sebagaimana la'anahum, sebagaimana Allah melaknat mereka, yakni Bani Israel. Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, sebagaimana Nabi Israel dilaknat dengan lisannya Nabi Dawud dan Isa bin Maryam. Naam. Di sini disebutkan atau di sini didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Sebagaimana hadis-hadis yang sebelumnya, intinya tatkala sebuah kemungkaran kemudian didiamkan ya, tatkala masyarakat tidak mau lagi amar ma'ruf nahi mungkar, maka mereka disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Naam. Dengan orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Naam. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Sayy Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, tatkala beliau ditanya tentang hadis ini, beliau menyatakan hadal hadis yadullu ala wujubil amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Hadis ini menunjukkan wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, dan di sini sangat ditekankan karena Rasulullah menyatakan la ta'murunna. Ta'murunna betul-betul. Tapi itu qasam, takdirnya wallahi demi Allah. Ya. Kalian perintahkan dengan perkara-perkara yang ma'ruf. Baik. Ini juga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah menyebutkan hadis ini dhaif ya. Termasuk hadis yang dhaif. Baik. Jadi intinya kandungan hadis ini menunjukkan tentang wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar. Baik. Naam. Kemudian qala an aghlab bin Tamim haddatsana al-Mu'alla bin Ziyad an Muawiyah bin Qurrah an Maqil bin Yasar anin Nabihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala sinfanun min ummati, ada dua golongan dari umatku, la tanaluhuma syafa'ati, yang kedua golongan ini tidak akan mendapatkan syafa'atku. Ada dua golongan dari kalangan umatku yang dua orang ini tidak akan mendapatkan syafaatku. Sultanun zalumun ghasumun. Penguasa yang zalim, ghasum itu maknanya juga sama, zalum. Banyak berbuat zalim ya, kepada orang-orang yang dia pimpin. Wa ghalin fiddin, dan orang-orang yang melampaui batas dalam agama. Yashadu alaihim yatabarra'u minhum, dia bersaksi atas mereka, bersaksi yang memberatkan, dan dia yatabarra'u minhum, berlepas diri dari mereka. Hadisnya sahih, baik. Ini dua golongan yang tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, pemimpin yang zalim dan orang-orang melampaui batas dalam agama, orang-orang yang berbuat kebid'ahan. Naam, aglabu dha'ifin, mayoritas lemah. Waqat rawa Ibnu al-Mubarak wa qala haddatsana Mani' qala haddatsana Muawiyah bin Qurra bin Nahwi wa Mani' la yudra man huwa, dan Mani' ini tidak diketahui siapa dia. Baik, ini tapi ada sini di sahihan oleh Syalbani rahimahullah. Baik, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah, beberapa hadis yang terkait dengan pemimpin yang zalim, insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Baik. Mimbabil faedah, sebuah pertanyaan ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik, insyaallah nanti kita di setiap akhir dars ya, kita akan bacakan fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalam salah satu pertanyaan ditanyakan kepada beliau, rajulun shalla rak'ataini min fardhi dhuhri, ada seorang yang salat dua rakaat di salat zuhur, fasallama, kemudian salam, dia lupa. Lam yadhkurha, dia tidak ingat, illa wa huwa fi fardil asri, kecuali naam dia tatkala di salat asar, salat zuhurnya kurang dua, ingatnya waktu asar. Fi raka'ataini min dafit tahiyat, famadza yasna'u, apa yang harus dia jalankan? Naam. Baik, kata beliau rahimahullah, hingga nama makmuman, jika dia itu sebagai makmum sekarang salat asar, posisinya ini dia ingatnya waktu sedang salat asar, dia teringat tadi salat zuhurnya kurang dua, dia ingatnya sekarang lagi sedang asar dan posisi dia sebagai makmum. Hingga nama makmuman fa inna yutimul asar, kalau dia sebagai makmum sempurnakan salat asarnya, summa yaqdi dhuhra, kemudian selesai sholat asar baru mengqadha sholat zuhur. Jadi ingatnya di tengah-tengah sholat asar, jangan dibatalkan. Nah, selesaikan sampai salam sholat asarnya, baru kemudian setelah salam dia qadha menjalankan sholat zuhur. Wa fi iadatil asar, apakah sholat asarnya itu perlu diulangi? Karena kan urutannya tidak sama, urutannya kebalik. Ya. Asar baru zuhur. Ya. Apakah nam perlu diulangi asarnya? Wa fi iyadatil asar qaulan lil ulama, kata beliau ada dua pendapat para ulama tentang ulangi salat asarnya. Fa inna hadhil masalah mabni ala anna salat dhuhur batalat bitulil fasl, masalahnya di sini adalah salat dhuhurnya itu batal dengan waktu yang lama, tenggang waktu yang lama antara salat zuhur sampai asar, yang lama sudah jaraknya. Wa suru fi ghairiha, dan dia menjalankan selain di sholat berikutnya. Fayakun manjlati manfaatat zuhur, maka dia kedudukannya seperti orang yang ketinggalan sholat zuhur, ya, lepas sholat zuhurnya. Wa manfaatat zuhur, maka barang siapa yang ketinggalan zuhur. Wa hadarat jama'atul asr, dan hadir atau menjumpai jamaah sholat asar. fa innahu yusholil ashar, maka dia menjalankan salat ashar, summa yusholil dhuhur, kemudian dia salat dhuhur, summa hal yu'idul ashar, kemudian apakah dia mengulang ashrnya, fi qaulani li sahabah wal ulama. Di sini ada dua pendapat dari kalangan sahabat, dari kalangan ulama. Ahaduhuma yu'iduha, yang pertama pendapatnya salat asarnya diulangi. Ya, ulangi salat asarnya setelah mengqadha salat zuhur, asarnya diulangi kembali. Wa madhhabu Abi Hanifah. Ini madhabnya Abu Hanifah wa Malik wal masyhur min madhhabi Ahmad. Naam. Tiga imam madhab yang berpendapat diulangi salatnya, salat asarnya. Wasani la yu'id, pendapat yang kedua tidak perlu diulangi salat asarnya. Bahwa qala Ibnu Abbas, ini pendapatnya Ibnu Abbas, wa madhab Asy-Syafi'i, ini pendapatnya madhab Syafi'i. Wa ikhtiyaru jiddi, dan ini pendapat yang dipilih oleh kakekku. Ya. Baik, ini pengarang kitab Muntaqah. Ya. Wa mata dzakarul fa'ita fi asna'is shalah, maka kapanpun orang yang ketinggalan itu atau lupa itu teringat di tengah-tengah sholat, kana kama law dzakara qabla shurufiha, itu seperti orang yang teringat sebelum dia masuk ke sholat berikutnya. Wa lam yadhkur al fa'ita hatta farawatil hadhrah, seandainya orang yang tadi ketinggalan itu tidak teringat sampai sholat yang sekarang itu selesai, ya. Fa innal hadira tujziu inda jumhur ulama, maka sholat yang hadir, sholat hadir itu maknanya sholat asarnya itu, ya. Sholat asar yang dia baru teringat zuhurnya kurang tadi, menurut jumhur itu sah, ya. Jumhur ulama ka Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad. Wa amma Malik fa ghalibud dhann anna madhhabahu annahu la tasihhu. Naam. Baik. Ini khanfidina azani wa azakumullah. Naam, jadi ada dua pendapat diulangi, ada pendapat tidak diulangi. Naam, dan pendapat yang la yu'id itu pendapatnya madhab Syafi'i, itu pendapatnya Ibnu Abbas. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi.